Aduh. Eh, kenapa, Mbak? Ini loh bajuku. Baru dicuci kok kasar begini. Aduh. Dan bawa apek. Ih, bikin insecure. Mending langsung ganti ke Sosoft 2-in-1. Produk barunya Sosoft ya? Betul. Sosoft 2-in-1 deterjen tumbuhan dengan softener alami aloe vera. Oh. Jadi lembut di tangan dan melembutkan pakaian. Gampang disetrika loh. Tapi kulitku kan sensitif. Bisa nggak, Mbak? Pastinya. Kan Sosoft 2-in-1 ada botani blend. Dengan kandungan bahan aktif tumbuhan, nggak hanya tuntas bersihkan pakaian, tapi juga sudah teruji dermatologi, no klorin, paraben, dan lapsa. Cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif. Kalau wanginya gimana? Segar, lembut, dan tahan lama. Kan mengandung natural perfume essence. Bye-bye bau apek. Jadi nggak insecure lagi deh. Alami bersih dan lembutnya Sosoft 2-in-1 dengan aloe vera sekarang.